terserahkan, terbawa lajunya angin terik matahari pagi. Kulangkahkan kaki mencari bayangmu, namun tak kutemukan bunga yang tulus ingat indah yang pergi entah kemana. Perpisahan ini sungguh menyedihkan, bagai bulan tertutup awan yang hitam. Perpisahan ini sungguh menyakitkan, bagai tertusuk duri bangun kembali. Mungkin sudah sulatan hidupku begini, hanya luka yang datang tiada akhirnya. Tiada akhirnya.